Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i Allah wa ma kanu muhtadin. Qala al-Imam Sa'd rahimahullah yukhbiru ta'ala an sur'at inqidai ad-dunya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan cepatnya perjalanan dunia ini akan hancur dan sangat cepat. Wa anallahu taala idza hasyara an-nas wa anallahu taala idza hasyara an-nas wa jama'ahum liyaumin la raiba fi kanam la malabisu illa sa'atan min nahar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan, mengumpulkan manusia seluruhnya, jama'ahum yaumin la raiba fihi, dikumpulkan mereka seluruhnya pada hari yang tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya, kanam malabisu illa sa'atan min nahar, seakan-akan manusia itu tidak tinggal kecuali sebentar saja dari waktu siang. Wa kana ma mar 'alaihim na'imun wa la bu'sun, dan seakan-akan tidak pernah melintasi pada mereka kenikmatan atau kesengsaraan sedikit pun. Wa hum yata'arafuna bainahum kahalihim fid dunya, dan ketika hari kiamat mereka sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya sebagaimana keadaan mereka di dunia. Wa bi hadzal yawm yarbahul muttaqun, pada hari ini, ini hari kiamat, bahwasanya orang-orang yang bertakwa akan beruntung. Ayakhsurul ladzina kadzabu bi liqa'illah, adapun orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah, maka mereka akan merugi. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak diberikan hidayah ila siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus. Wa dinul qawim, agama yang lurus. Haitsu fatahum an-na'im wastahaqu dukhulan nar, sehingga luputlah kenikmatan-kenikmatan atas mereka, dan mereka berhak dimasukkan ke dalam neraka jahannam waliyadz billah. Ini Allah kabarkan tentang kehidupan dunia adalah sebentar, cepat saja. Nah, seakan-akan manusia hidup di alam dunia ini, nah, melintasi waktu siang saja. Wa imma nuriyannaka ba'dha alladzi na'iduhum aw natawaffayannak fa'ilayna marji'uhum thumma Allahu syahidun 'ala ma yaf'alun. Qala al-Imam Sa'd rahimahullah, ay la tahzan ayyuha rasul, jangan engkau merasa bersedih wahai rasul, ala haula'il mukadzibin, terhadap mereka-mereka yang mendustakan Allah dan Rasulnya tentunya. Wala tasta'jil lahum, jangan pula engkau tergesa-gesa terhadap mereka. Fa innahum la budda an yusibahum alladhi na'iduhum min al-'adzab. Sesungguhnya mereka pasti akan mendapatkan azab yang kami persiapkan untuk mereka. Ima fi dunya fatarahu bi'ainik. Baik itu langsung di alam dunia sehingga engkau bisa melihat dengan kedua matamu, wa tuqirru bi nafsak, wa tuqirru bi nafsuk, sehingga hatimu juga merasa senang terhadap nah mereka-mereka yang mendustakan Allah dan Rasulnya, tentunya diazab. Wa imma atau fil akhirah ba'dal wafat, ditangguhkan di akhirat azab atas mereka. Fa inna marji'ahum ila Allah, karena tempat kembali mereka seluruhnya hanya kepada Allah. Wa sayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, dan mereka akan diberitakan terhadap apa yang mereka perbuat. Asahullah wa nasuh, Allah itu mereka. Nah, dan mereka melupakan Allah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mempersaksikan atas segala sesuatunya. Fa fihi al-wa'idu syadidu lahum, di dalam ayat yang mulia ini adalah ancaman yang sangat keras untuk mereka. Wa tasriyah lirrasul, sebaliknya untuk Rasulullah SAW sebagai penghibur. Alladzi kadzabahu qaumuh wa'anaduh, yang mana kaumnya mendustakan Rasul dan menentang Rasul salawatullah alaihi wasalamuh. Wallahul musta'an, wa la hawla wa la quwata illa billah.